Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 26 Rajab 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kajian rutin membaca matan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok akidah Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan al-aslu thalis, pokok dasar yang ketiga, yaitu atau pokok al-aslul awal, maksud saya pokok dasar yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya penulis menuliskan di dalam matannya, fa idza qila lak bima ta'rifu rabbak, jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah dengan tanda-tanda dan makhluk-makhluknya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan tanda-tanda dan apa yang dimaksud dengan makhluk-makhluknya, dan apa perbedaan antara keduanya, sudah kita sebutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-aradun as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Yang artinya, dan dari di antara tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan, dan di antara makhluk-makhluknya adalah tujuh langit dan tujuh bumi, serta segenap makhluk yang ada di dalam dan di antara keduanya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang tanda-tandanya, maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu sebenarnya juga adalah makhluk-makhluk Allah, tetapi terlihat sebagai tanda kekuasaan karena terlihat bagaimana di dalam penciptaan malam dan siang benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis menyebutkan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian dan di antara makhluk-makhluknya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan makhluk-makhluknya di sini adalah yang kita bisa lihat dengan kasat mata kita, yaitu matahari, yaitu tujuh langit dan tujuh bumi, dan yang ada di dalam dan di antara keduanya. Ini sudah kita jelaskan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan tujuh langit dan tujuh bumi ini. Kemudian penulis mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Afwan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di sini penulis mengambil kenapa disebut malam, siang, matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena disebutkan dalam ayat seperti itu. Dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itulah yang Maha Rabb, yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Tanda-tanda kekuasaannya adalah siang, malam, matahari, bulan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah melarang, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Kenapa? Karena meskipun mereka besar, bermanfaat, tetapi mereka makhluk, tidak pantas untuk disujuti. Tidak pantas untuk menghinakan diri di hadapan makhluk. Dan kenapa disebutkan di dalam ayat ini sujud? Karena sujud adalah peribadatan paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keadaan yang paling terdekat antara Allah dengan hamba-Nya adalah tatkala sujud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Artinya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Rabbnya tatkala ia sujud. Makanya sujud menunjukkan kepada peribadatan yang paling jelas terhadap seseorang. Oleh karenanya sujud tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Kenapa demikian? Karena kenapa disebutkan sujud karena sujud adalah bentuk peribadatan yang paling jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tidak boleh sujud kepada bulan dan matahari. Tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Jika kalian benar-benar jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di situ terdapat tauhid. In kuntum iyyahu ta'budu. Jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Didahulukan tujuannya, baru setelah itu perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa tauhid, sebagaimana kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka sebelum na'budu. Bisa saja sebenarnya dibalik, na'budu iyyaka atau na'buduka, kami menyembah kepadamu. Tetapi ketika kepadamunya didahulukan kemudian menyembahnya diakhirkan, menunjukkan kepada tauhid, kepada pengkhususan. Makanya diartikan hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rabb, dan mengetahui Allah adalah Ar-Rabb dengan tanda-tandanya dan dengan makhluk-makhluknya. Sekarang dalil yang disebutkan oleh penulis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta, menciptakan langit, tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Lihat dalilnya, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Ada sekitar 7 ayat. Di antaranya surat Al-A'raf ini, surat ke-7 ayat 54. Begitu juga surat Yunus, surat ke-10 ayat 3. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Ya. Di antara ayat yang lain juga dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 7, menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 59, begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ya. Kemudian juga dalam surah As-Sajdah, surat ke-32 ayat 4. Kemudian juga di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 38. Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 4. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kita akan kupas apa maksud 6 hari. Coba perhatikan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala bi annahu khalaqa hadzal 'alama samawatihi wa ardhihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, baik langit-langitnya, wa ardhahu, dan juga bumi-buminya, wa ma baina dzalika fi sittati ayyam, dan di antara keduanya selama 6 hari. Kama akhbara bidzalika fi ghairi ma ayatin min al-Qur'an, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an sebagaimana sudah saya sebutkan. Wa sittatu ayyam hiya, dan 6 hari yang dimaksud adalah al-Ahad, al-Itsnain, ats-Tsulatsa, al-Arba'a, al-Khamis, al-Jum'ah. 6 hari tersebut adalah Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Wa fihi ijtama'al khalqu kulluh. Di dalam hari Jumat tersebut terkumpul seluruh makhluk. Wa fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat akan diciptakan Nabi Adam, atau diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah hari yang dimaksud, ya, sebagaimana hari-hari yang kita rasakan sekarang ini 24 jam yang kita kenal dengan akal kita? Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya berfirman dengan apa yang dipahami oleh manusia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia, maka niscaya Al-Qur'an akan kurang dari kesempurnaan. Ada yang mengatakan dia adalah hari-hari yang kita kenal, 24 jam sehari. Ada yang mengatakan bahwa hari yang dimaksud adalah kullu yaumin ka'alfi sanah. Setiap hari seperti 1000 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mujahid dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas terjadi perbedaan pendapat dalam masalah 6 hari tersebut. Apakah hari yang kita kenal selama ini ataukah hari 1000 tahun? Allahu a'lam. Kemudian, dan itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun kalau seandainya ingin berkuasa, ingin menciptakannya langsung, bisa saja dengan kuasa Allah. Tapi termasuk kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi ini dengan atau di dalam 6 hari. Kemudian Allah berfirman, lalu dia beristiwa di atas arsy. Dalam buku terjemahan antum, bersemayam. Dan bersemayam kurang tepat, ya. Yang benar adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemayam yang benar adalah beristiwa. Ya, beristiwa. Lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini. Beliau mengatakan, "Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan." Manusia tatkala menafsiri arti istawa, banyak sekali tafsiran, ucapan-ucapan, sangat banyak. "Laisa hadza mawdi'u bastiha." Bukan ini sekarang untuk menjelaskannya secara panjang lebar. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Dan untuk memaknai istiwa di dalam tafsiran ayat ini adalah pendapatnya para salaf as-salih, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua ulama yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Yaitu pendapatnya, beliau mengatakan di sini pendapatnya Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Lais ibn Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuya, dan selain mereka min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan, dari pemimpin-pemimpin umat Islam, ulama-ulamanya dari mulai terdahulu sampai sekarang. Apa pendapatnya tentang istiwa? Wahwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Yaitu membiarkan ayat tersebut sebagaimana riwayatnya, sebagaimana yang disebutkan, tanpa harus membagaimanakan bagaimana istiwa, tanpa harus memisalkan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, tanpa harus meniadakan ataupun menolak sifat istiwa tersebut, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, "Wa dhahir al-mutabadir ila adhhanil musyabbihin manfiyun 'anillah, fa inna Allah la yushbihuhu syai'un an khalqihi, laisa kamitslihi syai', wa huwas samii'ul basir." Dan yang ternampak jelas ketika Allah mengatakan thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, adalah bukan yang difikirkan oleh orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Bukan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir. Jadi tidak benar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah di atas langit, berarti Allah di langit, kemudian Allah bertempat, maka Allah ditempati oleh langit tersebut, maka ini seperti makhluk, sebagaimana sekarang lampu itu di atas, maka ini tidak benar. Tetapi kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah beristiwa di atas arasy, maka kita katakan Allah yang mengabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Jangan kita tanyakan bagaimana Allah beristiwa, jangan kita misalkan istiwanya Allah dengan makhluk, sebagaimana yang mengatakan Allah seperti di atas, Allah di atas seperti lampu ini di atas. Ini tidak benar. Yang ketiga, jangan sampai kita menolak sifat istiwa. Dan ini juga menjadikan akidah bagi kita bahwa Allah ya di atas langit, bukan di mana-mana, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, ya, karena ayatnya berbunyi seperti itu, summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, bisa dipahami ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Malik mengatakan tentang istiwa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Artinya, atau dalam riwayat yang lebih sahih, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwanya Allah itu dapat di dapat diketahui artinya. Wal kaifu ghairu ma'lum. Dalam riwayat yang lebih sahih. Wal kaifu majhul. Dalam riwayat yang masyhur. Dan bagaimana istiwa Allah tidak dapat dinalar dengan akal. Karena memang bukan urusan akal. Bagaimana Allah istiwa itu urusan Allah. Kita hanya tugasnya meyakini Allah beristiwa di atas arasy. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani Allah beristiwa di atas arasy wajib hukumnya. Karena yang memberitahukan Al-Qur'an. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa itu adalah perbuatan bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan dalil-dalil Allah di atas langit ini sangat banyak, lebih dari 1000 dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasul. Dan dalilnya bisa dari Al-Quran, bisa hadis Rasul, bisa dengan akal, dan juga bisa dengan fitrah manusia. Mohon anak-anak jangan ada yang lari-larian, orang tuanya jaga. Ini bukan majelis anak-anak. Anak-anak yang main-main di luar. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mana tadi? Dalil istiwa. Dalil istiwa sangat banyak. Baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma' ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat. Yang anehnya, sebagian orang menolak sifat istiwa ini. Pertanyaan yang timbul, ini ikut imam mana? Menolak sifat istiwa. Yang akhirnya karena menolak sifat istiwa, mengatakan Allah di mana-mana. Padahal Allah berfirman, "Summa istawa 'alal 'arsy." Yang berfirman siapa? Allah. Yang lebih tahu tentang Allah siapa? Allah. Dari manusia yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan Rasulnya shalawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi memberitahukan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Ya. Kalau ada yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy atau Allah di atas langit, berarti sama dengan makhluk, sama dengan lampu di atas, maka ini berarti dia memisalkan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah berfirman tadi dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tidak ada. Jangan misalkan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah beristiwa di atas arasy, jangan misalkan Allah dengan makhluknya seperti raja duduk di atas singgasananya. Ketika Allah mengabarkan turun dari langit di sepertiga malam terakhir, jangan misalkan Allah dengan makhluknya. Berarti kalau Allah turun di waktu Indonesia Timur, kemudian Indonesia Barat, Allah Subhanahu wa taala belum turun. Ini tidak benar. Ini namanya ente misalin Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Meskipun Allah tidak sesuatu tidak sama dengannya, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti penglihatan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa disebutkan dua sifat ini, Maha mendengar, Maha melihat. Karena makhluk pun mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Meskipun demikian, tetap saja pendengaran penglihatan makhluk dengan Allah tidak sama. Apalagi sifat-sifat yang lain. Nah, begitu. Paham ya? Ini para ikhwan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kadang-kadang kita bisa tahu orang ini menyimpang akidahnya atau tidak dilihat dalam masalah istiwa. Lihat dalam masalah istiwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan Allah di mana-mana, berarti menyimpang akidahnya tentang tauhid asma wa sifat. Belum benar-benar mengenal Allah. Meskipun digelari arif billah. Al-allamah. Al-arif billah. Tapi kalau Allah mengatakan Allah di mana-mana, maka bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis Rasul, dengan ijma' para sahabat, dengan ijma' para imam. Imam yang empat mengakui seluruhnya. Lo mau ngikut siapa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari, penulis kemudian mengatakan ayat Al-Quran, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menghilangkan gelapnya malam dengan terangnya siang, dan terangnya siang dengan gelapnya malam. Setiap darinya seperti berkejaran satu dengan yang lainnya, dan sampai detik ini tidak akan ada yang pernah bisa menciptakan siang dan malam selain Allah Jalla fi'ulah. Karena itu merupakan makhluknya Allah atau tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Jalla fi'ulah. Ya, dan seperti yang sudah saya singgung, kita belajar akidah, kita juga sentuh hati kita. Kalau yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, maka kenapa kita terlalu bersandar dengan sarana duniawi ketika ingin menggapai asa, cita, keinginan, hawa nafsu, harta, tahta, jabatan, dunia? Kenapa tidak bersandar kepada yang menciptakannya? Sebagian orang terlalu bersandar kepada sarana, kepada asa, kepada planning kerja, tim kerja, lupa yang menciptakannya. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat itu dalam hati. Ingatlah bahwa hanya, ini juga ada tauhidnya, lahul khalqu wal amru, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Ya, didahulukan milik Allahnya sebelum objeknya. Didahulukan tujuannya, pemiliknya dulu. Ala lahu. Ingatlah, hanya milik Allah. Makanya disebutkan dengan hanya karena pengkhususan. Seluruh penciptaan, seluruh kekuasaan, seluruh perkara hanya milik Allah Jalla fi'ula. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya tekankan beberapa poin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ala lahul khalqu wal amru, nah, itu untuk hati kita akan terus mantap. Ya, kalau sudah ada ala lahul khalqu wal amru, maka niscaya kita akan tetap kokoh terhadap Allah. Kita tidak mudah takut dengan manusia. Kita akan senantiasa selalu bersandar hanya kepada Allah. Kenapa? Karena lahul khalqu wal amru. Yang artinya di sini, dan ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Ya. Hanyalah hak Allah mencipta dan memerintah. Jadi kita enggak akan takut kehilangan, tidak akan takut tidak tergapai target. Kenapa? Karena Allah yang ngatur. Kita tidak akan pernah takut terhadap manusia. Kenapa? Ala khalqu, ala lahul khalqu wal amr. Hanya hak Allah sajalah memerintah dan mencipta. Kalau memang Allah menciptakan, jadi. Kalau Allah tidak menciptakan, tidak jadi. Ini persis seperti firman Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika perkaranya atau perintahnya menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah. Ya, fayakun, maka jadilah. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di antara ayat-ayatnya adalah surat Yasin, surat 36 ayat 82. Nah, jadi alalahul khalqu wal amru itu membuat hati kita lebih kokoh, lebih tenang, lebih bertawakal, lebih banyak doa kepada Allah. Kenapa? Karena perintah. Segala perintah, segala penciptaan Allah yang memilikinya. Baik. Kemudian penulis mengatakan warabbu huwal ma'bud. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perhatikan baik-baik. Warabbu huwal ma'bud. Dan Ar-Rabb yang mencipta semesta ini, dialah Tuhan yang berhak disembah. Ini akidah yang semestinya harus selalu ada di dalam diri seorang muslim. Ya, akidah ini. Ini awal mula akidah seorang muslim. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ini selalu harus ada di dalam akidah seorang muslim. Kena, Mas? Kena? Ke sini. Sini dikit, Mas. Ya. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah siapa yang paling berhak disembah. Dari kemarin kita membicarakan Allah. Ini yang kemarin kita bicarakan. Allah adalah Rabb. Tanda-tandanya sudah kita ketahui. Apa tanda Allah itu Rabb? Sudah kita bicarakan barusan. Sekarang penulis menyebutkan permasalahan kedua. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Kalau Allah Ar-Rabb, maka Ar-Rabb dialah yang paling berhak diibadah. Al-ma'bud artinya yang diibadah. Ini kaidah dasar keyakinan seorang muslim. Saya tidak akan pernah sholat kecuali kepada Ar-Rabb yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Saya tidak akan pernah puasa kecuali karena memenuhi perintah Ar-Rabb. Saya tidak akan pernah berdoa meminta sesuatu kecuali kepada Ar-Rabb. Saya tidak akan pernah minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, kecuali kepada Ar-Rabb. Itu maknanya Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang Rabb, yang maha pencipta, pencipta, pengatur, berkuasa, dialah yang berhak diibadah. Dialah yang berhak disembah. Ya. Selain Rabb tidak berhak diibadahi. Selain Rabb bukan ma'bud. Ma'bud artinya apa? Yang diibadahi. Itu prinsip dasar. Anda sampai mati haram untuk putus. Siapapun di hadapan Anda, mau dia ilmu kanuragannya hebat, kebal, dikjaya, sakti, mandraguna, ente makhluk, bukan Rob. Saya beribadah hanya kepada Rob. Mau dia wali, wali kutub, wali badal, wali sasak, bukan urusan ente, bukan Rob. Saya beribadah hanya kepada Rob Allah. Berarti kalau seandainya ada orang yang misalkan makhluk mengaku sebagai wali, walinya wali kutub, menguasai kutub utara, kutub selatan, bukan urusan saya, tetap tidak akan beribadah kepada si wali. Saya hanya beribadah kepada siapa? Rob. Rob itu tadi siapa? Allah. Kenapa Allah Rob? Tadi yang barusan kita bicarakan, tanda-tandanya. Paham ini para ikhwah? Ini akidah paling mendasar seorang muslim yang tidak boleh goyang, yang tidak boleh dia ragu-ragu. Pokoknya yang saya ibadahi hanya yang Rob. Yang Rob tersebutlah Allah. Apa tanda Allah Rob? Tanda-tandanya tadi kita bisa ketahui dengan tanda-tanda kekuasaannya, kita bisa ketahui dengan makhluk-makhluknya. Paham ya para ikhwah? Jadi jangan tertipu dengan ajakan minta-minta kepada makhluk. Seperti sebagian orang di dalam kasidah-kasidahnya, madad, ya madad, ya Hussein madad, wahai Hussein kami minta tolong, wahai Hussein kami minta tolong. Enggak benar. Kenapa? Hussein bukan roh. Beliau makhluk dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Hussein bisa dimintai tolong, maka yang lebih tinggi derajatnya dari Hussein lebih bisa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang bisa yang mengatakan seperti itu. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak diibadahi hanya Rabb. Itu akidah pantang putus walau taruhannya nyawa. Apalagi cuma jabatan, apalagi cuma harta, taruhannya nyawa tidak akan pernah putus. Bahwa saya menyembah hanya kepada Rabb. Sekali lagi saya katakan, sedikjaya apapun orang itu, misalkan kita kenalan dengan seseorang, ikam ngaranya ini kalau tinggal di sini kalau ya pura-pura mengetahui akan hal gaib. Dan itu di zaman sekarang banyak. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Sewali apapun orangnya, dia tidak boleh mengambil hak Allah. Yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah jalla fi'ula. Ini di zaman sekarang harus besok malam atau lusa, malam lusa, lihat di Roja TV atau lihat di Facebook saya. Saya akan ngupas, ya lihat di Roja TV. Saya akan ngupas tentang sebuah program TV yang dilegalkan di negeri ini tentang meramal, meramal angka. Ini kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tukang ramal itu semuanya kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mengambil hak Allah jalla fi'ala. Yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi hanya Allah. Bahkan sampai Nabi Muhammad salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaihi, sayyidul mursalin, khalilullah, sayyidu waladi Adam, imamul muttaqin, tidak mengetahui akan hal gaib. Ya, tidak mengetahui akan hal gaib. Disebutkan dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. dan tidak akan tertimpa dariku keburukan. In ana illa nadzir. Aku hanya pemberi kabar peringatan keras dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu para ikhwah harus kita ingat baik-baik. Dua hal ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang diibadahi dialah yang Rabb. Yang Rabb dialah yang diibadahi. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya. Saya tidak akan pernah minta kecuali kepada Ar-Rabb. Saya akan tidak pernah minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah kecuali kepada Ar-Rabb. Yaitu Allah Jalla fi'ala. Wallahu a'lam. Nah. Satu. Baik. Pertanyaan di luar tema tidak mengapa. Sebagian orang begitu mudah menunda sholat berjamaah hanya karena alasan amanah dalam kerja. Apakah ada keringanan kita untuk menunda sholat? Jazakallahu khairan. Tidak ada keringanan di dalam sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Ya, tidak ada. Dan ada perkataan menarik. Seorang yang ini disebutkan di dalam kitab Kaifa yu'addil muwazzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya? Ada perkataan dari seorang syekh dari Irak, disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa seorang pegawai masyarakat seperti pegawai negeri sipil, mereka jika ada tamu dari rakyat yang minta untuk dilayani, tidak berhak untuk menolak. Kenapa? Karena jam atau hidupnya sudah dia jual dengan gajinya. Kalau seandainya ada waktu kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 atau jam 4, maka tidak berhak pegawai negeri sipil untuk menolak orang yang minta layani kalau seandainya dia di pelayanan sosial. Karena waktunya sudah dia jual untuk masyarakat. Tidak berhak dia untuk i'tikaf di masjid pada waktu itu. Tidak berhak dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah pada waktu itu. Nah, berbeda dengan perkara-perkara yang wajib. Seperti sholat bagi laki-laki, sholat wajib berjamaah di masjid. Maka pada saat itu, dia wajib mendahulukan hak Allah dibandingkan pekerjaannya. Ya, nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak saya sulit sekali dibawa ke pengajian. Tolong beri pencerahan. Ini anak saya ada di belakang saya. Jazakallahu khairan. Mana anaknya? Baik, para ikhwan, yang paling utama didoakan. Anak tersebut didoakan agar senantiasa menjadi dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, menjadi qurratu ain, sejuk dipandang mata, menjadi minas salihin, yaitu keturunan yang saleh, didoakan. Ini cara yang paling pertama, orang tuanya mendoakannya. Yang kedua, orang tuanya memberikan contoh yang terbaik, karena anak akan sangat terinspirasi dengan perkataan, perbuatan orang tuanya. Ya, perkataan dan perbuatan orang tuanya. Yang ketiga, harus ada semacam otoritas dalam mendidik anak. Perintah, perintah, perintah, perintah. Pada suatu saat sesudah diperintah-perintah-perintah, maka boleh dipukul kalau seandainya tidak taat. Dan itu namanya otoritas. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan memukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun tidak sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'u sinin wadribuhum 'alayhi wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka kalau tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Maka harus ada otoritas, dia harus membuat peraturan untuk anaknya, ya, membuat peraturan untuk anaknya. Wallahu a'lam. Apakah kita masih mengambil ilmu dari asatid yang menyatakan Allah di mana-mana, sedangkan asatid tersebut menguasai beberapa ilmu agama dengan baik? Tidak boleh diambil orang yang akidahnya rusak, ya, tidak boleh diambil ilmu orang yang akidahnya rusak, karena ilmu akidah syaraful ilm, asyraful ilm. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Kalau seandainya ilmu akidah saja rusak, bagaimana ilmu yang lainnya? Kita tidak bisa menjamin. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa itu hululiyah? Hululiyah artinya diambil dari kata halla yahullu mahallan atau hallan. Halla artinya masuk, merasuk ke dalam sebuah tempat. Ya. Ini biasanya diyakini oleh kaum Nasrani. Kaum Nasrani ketika meyakini adanya Trinitas, mereka meyakini dengan dua cara. Imma dengan al-hulul atau dengan al-ittihad. Al-hulul artinya adalah dia menitis pada sesuatu. Menitis. Jadi Allah menitis pada Nabi Isa. Maka jadilah Nabi Isa sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ini namanya salah satu dari keyakinan Trinitas mereka. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkeyakinan dengan wahdatul wujud. Yang mana keyakinan wahdatul wujud adalah Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Jadi ketika melihat pohon, ini Allah. Ketika melihat manusia, Allah. Ketika melihat binatang, Allah. Melihat anjing, Allah. Babi, Allah. Semut, Allah. Itu keyakinan namanya wahdatul wujud. Dan keyakinan wahdatul wujud ini diyakini oleh orang-orang tasawuf yang sangat ekstrim, yang menyimpang. Akhirnya mereka mengatakan Allah menitis pada makhluk. Keyakinan wahdatul wujud dengan dua cara. Yang pertama yaitu hulul, yaitu menitis pada makhluk. Yang kedua, Allah bersatu dengan makhluk. Bersatu makhluknya, maksudnya seperti kopi dan susu dicampur jadi kopi susu. Ya, itu namanya adalah al-ittihad, bersatu dengan makhluk. Seperti misalkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Maka bersatu di situ. Ya, maka akhirnya menjadi di dalam tubuh Nabi Isa ada Ruhul Kudus, ada juga Allah, ada juga Nabi Isanya. Bingung jadinya mikirnya. Nah, itu namanya ya al-ittihad. Ah, hululiyah tadi menitis. Ini yang dikatakan oleh sebagian orang ahli tasawuf yang ekstrim. Ini saya katakan ekstrim, yang menyimpang ya. Mereka mengatakan ana a'buduhu huwa ya'buduni anna yukallaf. Artinya aku menyembah dia, dia menyembah aku, lalu siapa yang paling pantas untuk disembah? Nah, bingung apa Bian? Oh, lu mungkin bingung juga. Itu bang buahnya sudah. Ya, aku menyembah dia, dia menyembah aku. Lalu siapa yang paling pantas untuk disembah? Siapa yang paling pantas untuk dibebani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong beri nasihat kepada kita ini khususnya yang baru hijrah agar kita tidak terlalu keras dan futur ekstrim dalam beragama hingga masyarakat yang awam takut dan menjauh. Para ikhwah, bagi yang baru meniti jalan Allah, baru kembali kepada jalan Allah, maka saya nasihatkan tuntut ilmu banyak-banyak. Ya, kita sudah ketinggalan jauh dari orang-orang yang lebih dahulu dari kita meniti jalan Allah, bertaubat kepada Allah. Tugas kita adalah menuntut ilmu banyak-banyak. Kalau sudah menuntut ilmu, amalkan. Kalau sudah mengamalkan, maka berusaha mendakwahkan dengan baik. Wa tawasau bil haq. Dan berdakwah harus dengan lembut. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak, dakwahi kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah di sini maksudnya dengan ilmu. Kemudian dengan nasihat yang baik. Jangan cepat-cepat memponis. Ya, jangan cepat-cepat memponis. Kemudian jangan sering-sering berdebat. Berdebat itu mengeraskan hati. Dan tidak semua orang boleh berdebat. Dan tidak semua orang boleh didebat. Apalagi di sosial media. Baru sekali dua kali ngaji di Masjid Utsman bin Affan sudah kayak Syekhul Islam. Ya, jangan berdebat. Tuntut ilmu banyak-banyak. Kita sudah banyak ketinggalan. Kemudian setelah itu amalkan, lalu berusaha mendakwahkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.